Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste ya, refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink.